Apakah peperangan menjelang hari kiamat antara muslim dan kafir, atau muslimin dan kafir, hanya menggunakan pedang? Ya Allah alam. Ya, saya tidak tahu. Ya. Hal-hal yang tidak diterangkan, ya, itu tidak perlu dibahas. Mau pakai pedang, mau pakai apa namanya senapan, mau pakai kayu. Ya. Yang penting terjadi peperangan, selesai. Ya kan? Ya, bagaimana bentuk peperangannya tidak diterangkan. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang tidak berguna untuk diketahui. Kalau antum juga tahu jawabannya, tidak akan ditanya di alam kubur. Ya. Nah,